صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Engkaulah yang maha kuasa, ampunilah semua dosa, tak pantas masuk dalam syurga, tak pantas masuk dalam syurga. Tapi tak sanggup di neraka, ya Allah Tuhanku, inilah hambamu yang sesat.